Karena ku tak sanggup lagi, aku tersiksa rindu. Lihatlah hatiku luka dan semakin rapuh karena kamu kini jauh dariku. Apakah kau di sana merindukanku? Tuhan tolong diriku, aku tersisa rindu.